Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Kita baca satu ayat, ayat yang 74 dari surat Al-Baqarah. Qala Allahu ta'ala, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ثُمَّ kemudian قَسَتْ قُلُوبُكُمْ, menjadi keras kalbu-kalbu kalian, مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ, setelah itu, setelah terjadi tadi mudara'ah, setelah terjadi tadi saling tuduh siapa yang membunuh al-qatil, dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memerintahkan kaum yang menyembelih sapi, yang dengannya selesai permasalahan di antara mereka. Namun setelah itu qasat qulubukum, menjadi keras kalbu-kalbu kalian. Fahiya kal hijarah, kalbu-kalbu kalian seperti batu. Batu dijadikan masal sebagai ya kerasnya sesuatu. Karena kata Syaikh bin Rahimahullah, batu adalah aqsa syai'in. Benda yang paling keras adalah batu. Besi bisa menjadi lunak dengan api. Iya, berbeda dengan batu. Atau bahkan asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Disebut Ibn Rahimahullah Ta'ala, atau di sini bukan disyak, ya bukan menunjukkan ragu sekeras batu atau lebih keras dari batu, tapi ini sebagian ulama menyatakan bermakna bal, bahkan. Sebagian ulama menyatakan au di sini tahqiq masabak, yakni memang ada dua, ada yang sekeras batu dan ada yang lebih keras dari batu. Hati mereka karena batu, ada yang masih yatafajjar minhul anhar wa inna minal hijarah, sesungguhnya dari batu-batuan ada yang memancar darinya al-anhar, sungai-sungai, seperti yang sudah kita baca, batu yang dipukul dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam memancar darinya 6 mata air, maafkan 12 mata air. Wa inna minha, dan ada antara batu, lama yashaqqaqu, ada yang belah, retak, belah, fayakhruju minhul ma, keluar darinya air, tentunya lebih kecil daripada tadi. Kalau tadi yatafajjar, mengalir, memancar, kalau ini keluar darinya air. Wa inna minha, dan ada dari batu, lama yahbitu min khasyatillah, yang jatuh karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, dan Allah tidak pernah lalai dari apa yang kalian lakukan. Ini yang ke-70 4. Di antara faedah ini, faedah ini yang pertama kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah menunjukkan lu'mu Bani Israel, celaan, cercaan kepada Bani Israel yang telah datang kepada mereka nikmat-nikmat, namun mereka lam yalinu al-haq, hati mereka tidak lunak untuk menerima al-haq. Bal qasat qulubuhum, bahkan keras hati mereka ya ketika mendapatkan nikmat-nikmat ini. Datang berdatangan nikmat kepada mereka tapi hati mereka keras. Yang kedua kata beliau rahimahullah dalam ayat ini ada tashbihul ma'qul bil mahsus. Ia menyerupakan, memisalkan perkara yang tidak bisa diindra dengan yang mahsus bisa diindra. Keadaan hati manusia dimisalkan dengan batu. Kerasnya mereka hatinya seperti batu. Ini tashbih al-maqul yang tidak bisa diindra bil mahsus, dengan yang bisa diindra ini kerasnya batu. Namun tentunya yang dimaksud dengan kerasnya hati di sini bukan keras zatnya, ainnya, bendanya, tetapi qaswah ma'nawiyah. Ya, keras ma'nawi tadi. Kerasnya hati di dalam menerima al-haq. Sombongnya hati mereka dari menerima al-haq. Ini perkara ma'nawi, perkara yang tidak bisa diindah. Jadi serupakan dengan sesuatu yang bisa dimahsus diinta, yaitu kerasnya batu. Yang ketiga atas Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-hijarah aqsa syai'in, adalah benda yang paling keras. Yudrabu bihil mathal, sehingga dijadikan dengannya sebagai mathal. Permisalan sesuatu yang keras dimasalkan dengan batu. Di atas ayat ini kata beliau rahimahullahu ta'ala menunjukkan qudratullah. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa menjadikan sesuatu yang keras, ia bisa keluar darinya air, bisa terpancar darinya air, ya, seperti yang terjadi pada mukjizat atau ayat menyajilah pada Nabi Musa alaihissalam. Di ayat ini juga menunjukkan bahwasanya jamadat, benda-benda mati, batu dan semisalnya, ta'rifullah, ya, mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah min sababiyah. Ya, ada di antara batu yang jatuh karena sebab takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min sababiyah, dengan sebab takut yang mereka kepada Allah, mereka pun berjatuhan. Jadi kita berlahimah Allah ta'ala berdasarkan juga ayat-ayat yang lain, maklum ayat-ayat yang lain. Ya, dalam surat Jum'ah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ma itu sifatul umum. Ma masuk pada makhluk hidupnya, makhluk jamadatnya. Mereka semua bertasbih apa yang di langit dan di bumi. Di antara faedah ayat ini juga menunjukkan azamatullah, ya, agungnya Allah azza wa jalla dan luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma Allah bil ghafirin amma ta'malun. Allah tidak pernah lalai dari apa yang kita lakukan karena luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Qul rahiman rahimakumullah. Sebagai tambahan, Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah punya risalah kecil, kutip, kitab kecil, ya, judulnya Qaswatul Qalbi Asbabuhu wa Ilajuh. Beliau sebutkan di situ sebab-sebab kerasnya hati dan terapi untuk menghilangkan kerasnya hati. Beliau sebutkan banyak sebab kerasnya hati, di antaranya adalah maksiat. maksiat itu sebab terbesar yang menjadikan kerasnya hati seseorang. Ya, beliau sebutkan satu hadis yang masyhur. Rasul menyatakan innal abda idza adnaba nuqita fi qalbihi nuqtatan sauda. Apabila seorang hamba berdosa, melakukan dosa akan di titik hitam di kalbunya dengan satu titik hitam. Baintaba wastaghfara, kalau dia bertaubat, beristighfar, saqula qalbu, akan kembali bening, bersih kalbunya. Bain zada zada, tapi kalau dia nambah maksiatnya, dosanya, maka semakin bertambah titik hitamnya. Hatta ta'ruwa qalbah, hingga titik hitam tadi meliputi ya kalbunya. Wadhalik, itulah maksud firman Allah, kalla balarana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, bahkan telah mengotori, memenuhi hati mereka apa yang mereka lakukan. Dosa-dosa tadi yang telah mengotori menjadikan hitam hati mereka sehingga keras. Di antara sebab kerasnya hati adalah terku tadaburi kalamillah. Iya, meninggalkan nama tadabur Al-Qur'an Al-Karim. Alam ya'ni lil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitab wa ta'ala 'alaihimul 'abad faqasat qulubuhum wa katsir minhum fasiqun. Ketika lama meninggalkan kitab mereka, maka rasa hati mereka. Sehingga sebaliknya, di antara yang beliau sebutkan iya sebagai ilaj, terapi, obat menghilangkan kerasnya hati adalah ini yang kita lakukan insyaallah, tadabbur Quran. Tadabbur Quran sebab, di antara sebab melunakkan hati. Di antara sebab melunakkan hati adalah, melembutkan hati adalah zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, di antara sebab yang melunakkan hati adalah ziaratul kubur, zikrul maut, mengingat-ingat kematian, dan juga ziaratul kubur. Dan di antara yang melembutkan hati juga disebutkan Imam Ahmad, dinukil oleh Ibn Rajab adalah ya, mengasihi anak yatim, mashu rasil aitam, ya, mengusap kepala mereka, menyayangi mereka. Itu di antara sebab melembutkan hati kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.